Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Faddal Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab sulh, pasal perdamaian. Wa yajuzu li insani an yushri'a alau sainan fi tariki nafidhin bihaithu la yatadarraru almaru bihi. Mu'alif rahimahallahu ta'ala berkata, dan diperbolehkan bagi seseorang untuk memajukan bagian atap rumahnya ke jalan dengan tanpa memberikan gangguan kepada orang yang melewati jalan tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sulh yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang Sulh dalam jual beli atau berdamai dalam jual beli, dan telah kita jelaskan hadis kaidah umum dalam hal ini, hadis Rasulullah SAW, Sulhu jaizun minal muslimina illa sulhan halla halaman au harrama halalan. Berdamai sama muslim itu bagus dan baik dan dianjurkan, kecuali perdamaian yang mendatangkan atau menjawabkan keharaman. Seperti telah pernah kita jelaskan, jika seorang melanggar peraturan lalu lintas lalu diberikan sanksi di tempat oleh aparat, pihak yang berwenang, berwajib, kemudian dia mengatakan, "Pak, kita berdamai saja dan memasukkan selembaran uang." Nah, ini haram. Ini sulh, bukan berdamai yang kita maksud di sini, ya, akhi. Ini adalah menghalalkan yang haram. Karena seorang aparat yang telah digaji, dia mengambil tambahan dari gajinya, ya, maka ini adalah suatu rishwah, ya, yang merupakan harta yang haram. Dan ini bukan pembahasan kita. Kita pembahasan kita adalah pembahasan sulh mal iqrar, berdamai bila ada sengketa masalah harta, masalah tanah, barang dan lain-lain. Ya. Setelah menjelaskan hal tersebut, ini sengketa antara perorangan. Bisa jadi seseorang bersengketa dengan hak orang banyak. Ini sekarang akan dibahas oleh mu'allif. Yang biasanya dalam hal ini perulama dalam mazhab yang tidak memasukkannya dalam bab sulh. Ini masuk dalam tasrufu al-imam manutun bil maslahah. Itu tindakan seorang pemerintah, ya, sesuai dengan maslahat. Tapi ini ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ya, kita jelaskan maksudnya. Itu bila Anda membangun rumah pas sampai ke batas tanah Anda. Batas tanah Anda, tetapi dindingnya pas sampai ke batas tanah Anda, tapi kemudian atapnya melewati, ini batas tanah, kalau kita tarik ke atas, ke atapnya lewat sedikit, setengah meter, sehingga airnya akan jatuh ke jalan. Ya. Mu'alif menjelaskan di sini, subhanallah, sampai hal seperti ini diatur dalam fikih Islam, ya, ya. Kalau ini tidak menyebabkan orang lewat mendapatkan mudarat, boleh. Walaupun dia mengambil bagian atas dari tanah jalan umum, tariq nafidh, tariq jalan yang bebas, milik bersama. Ya. Tapi bila jalan ini dibebaskan oleh beberapa perorangan, maka milik mereka, harus izin para pemiliknya ini. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز في الدرب المشترك الا باذن الشركاء ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تاخيره الا باذن الشركاء. Dan tidak diperbolehkan pada jalan yang berserikat di dalamnya beberapa orang kecuali atas izin yang lainnya. Bagaimana tidak diperbolehkan memajukan pintu ke jalan yang berserikat di dalamnya beberapa orang, dan tidak diperbolehkan untuk mengakhirkannya atau memundurkannya kecuali atas izin orang-orang yang berserikat di dalamnya. Ya, ini telah kita jelaskan tadi. Ya, baik. Nah, kalau tanya jawab silakan. Sebelum kita masuk bab yang baru kan depan insyaallah kan. Pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari matan Abu Syuja dalam bab as-sulhu, dan kita langsung membuka sesi tanya jawab di kesempatan pagi ini. Bagi Anda yang ingin meminta penjelasan lebih dalam dari apa yang disampaikan dalam kitab ini atau hal-hal yang lain terkait dengan bab muamalat, silakan bisa menghubungi di 08021823 6543, dan pertanyaan pesan singkat di 08131776543. Kita terima dari penelpon yang pertama terlebih dahulu, silakan. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana? Ibu Lili di Bekasi. Silakan Ibu Lili. Mau nanya di lain masalah, Pak. Silakan. Saya kan pernah pinjam ke uang sama rentenir sebesar 500.000. Terus 2 hari kemudian yang sang rentenir itu datang ke rumah minta tolong untuk mencucikan baju. Lalu saya kerjain dengan pikiran saya, dengan begitu nanti utang saya lunas. Nah, setelah berjalan 5 bulan, sang rentenir itu ngomong, sini kamu, kamu harus bayar uang yang saya pinjam sama kamu. Terus saya nanya, utang saya tinggal berapa lagi? Terus katanya dia masih utuh itu, Pak. Berapa Ibu jumlahnya tadi? Ya. Berapa jumlah utangnya? 500.000. Lama ini Ibu diberikan gaji atau tidak oleh dia? Tidak. Makanya apa? Saya dengan pikiran saya kan bulan dengan bayar ya? Apa mencuci baju itu kan. Bentar, utang kerja 5 bulan. Terus Ibu kerja dengan ibu itu berapa bulan mencucinya? 5 bulan. Biasanya gaji cuci baju itu berapa per bulan? Saya tidak tanya, Pak. Enggak, biasanya kalau bukan dengan dia, dengan orang lain. 200. 200. Iya. Baik. Terus katanya dia jawabnya, kan saya minta tolong sama kamu karena apa tangan saya sakit, katanya begitu, Pak. Jadi utang kamu masih utuh, katanya begitu. Saya minta penjelasannya, Pak. Apa saya harus membayar utang ke dia? Soalnya setiap ketemu sama dia, dia menagih dia uangnya ke laki, saya Ibu. Gitu. Perempuan gitu laki-laki dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, mohon maaf sebelumnya, halo. Iya, Pak. Yang menghutangi Ibu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Baik. Cukup Bu ya, nanti ditunggu ya. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, pertanyaannya jelas. Seseorang mendapat piutang pinjaman sebanyak 500 ribu rupiah. Ya. Sebelum pinjaman, dia tidak pernah memberikan jasa mencuci. Dan biasanya di daerah situ, dan hampir di Indonesia umumnya, bila Anda menggunakan jasa orang lain untuk mencuci pakaian, ya, akan diberikan imbalan. Daerah sini, umpamanya seperti yang ditanya oleh daerah penanya, minimal 200 ribu per bulan. Ya, 5 bulan dia bekerja, berarti berapa gajinya? 7 juta rupiah. Dan 200 ribu rupiah ini, kalau Anda lihat UMR, gimana? Ya, Ustaz. UMR berapa sekarang? 2 juta setengah, Jakarta? Iya. Bekasi? Nah, 1/5 di bawah UMR, berapa nih? 1/5 di bawah UMR, 1/10? 10. Lebih 1/10 di bawah UMR gajinya. Sebuah kezaliman ini. Ya. Kemudian dia menggunakan jasa ini dengan alasan bahwa dia telah memberikan hutang pinjaman dan harus dibayar, tetap pinjamannya penuh. Nah. Maka ini subhanallah, kezaliman atas kezaliman. Ya. Andai pun lunas hutangnya, belum lunas ini. Andai pun, ya udahlah kalau gitu 500.000 lunas. Nah, katakan pula dia, bagaimana lunas? Bukankah gaji perempuan 200.000? Saya bekerja 5 bulan, berarti sudah 1 juta. Anda yang berhutang sekarang ke saya sebanyak? juta. 500 ribu rupiah. 500. Bukan saya harus bayar. Iya sah. Ya, maka wallah salah alaihi, katakan kepada dia, ingatkan dia kepada Allah Jalla ta'ala Jalla fi'ula bahwa sebuah kezaliman akan mendatangkan kezaliman di akhirat. Harusnya anda yang bayar kepada saya 500 ribu lagi. Tapi tidak ada masalah, umumnya anda ibu sibu ridho, ya udah anggap selama ini saya ridho, ya sudah selesai urusan kita. Baik, billahi taufik. Dan sekiranya dia tetap menuntut, terus menuntut, apa boleh bagi ibu ini membawa ke pihak yang berwajib? Boleh, alhamdulillah. Demikian ibu ya, mungkin ya. Tidak satu pun lembaga baik pengadilan yang membenarkan bunga. Oleh karena itu kita ketahui, jangankan perorangan, lembaga keuangan resmi dunia internasional, mereka menggunakan apa untuk menarik hutangnya, untuk menarik bunganya? Debt collector, jasa yang tidak resmi. Kenapa tidak menggunakan jasa resmi para polisi, jasa keamanan yang resmi? Karena tidak ada satupun hukum, hukum manusia pun tidak mengakui bahwa pertambahan dari hutang ya dibenarkan di dalam hukum manusia. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian ibu Lili di Bekasi, ini merupakan jawaban dan semoga menjadi solusi. Semoga Allah memudahkan bagi ibu untuk menyampaikan kepada pihak yang telah memberikan hutang dengan cara yang baik tentunya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Misdar di Tarakan, Pak. Pak Misdar di Tarakan, silakan, Pak. Yang saya tanyakan, saya pernah beli tanah. Ternyata tanah si itu sitaan. Sitaan maksudnya gimana, Pak? Orang pinjam terus diambil sama yang tukang peminjam tanah. Oh, dia menggadaikan tanah tersebut. Iya. Kemudian dijual ke Bapak tanah tergadai itu. Maksudnya gini, tanah itu digadaikan ke bank. Oh, ke bank. Terus temannya ini melunasi utangnya di bank. Terus? Terus saya beli sama si yang melunasi itu. Iya, terus? Pas ketahuannya setelah saya habis lunasi, rupanya tanah itu habis sitaan. Habis sitaan maksudnya masih di bank? Sitaan sama yang temannya itu. Baik. Terus yang punya atas nama di sini minta lagi uang 10 juta sama saya. Yang punya atas nama. Jadi anda beli tanah tidak pakai sertifikat? Sertifikat. Katanya bertanya tanah saya tersebut keadaannya seperti apa gitu, nah, apakah termasuk sah jual belinya atau bagaimana? Anda membeli kepada pemilik tanah bukan kan ya? Saya membeli kepada pertama yang menyita, terus mau tanda tangan. Balik nama, yang punya nama itu minta lagi uang itu lah, katanya masih ada utangnya sama yang saya tempat saya beli. Iya. Wallahu ta'ala Pak Mista, wallahu ta'ala alam ya. Dalam kasus seperti ini, ya, kalau tidak dibawa ke lembaga pengadilan, minta mereka masing-masing bersumpah. Itu tapi sekarang saya sudah clear, maksudnya saya sudah bayar uang 10 juta itu. Sudah selesai, permasalahan sudah selesai. Iya. Anda sudah redo? Sudah, maksudnya dia sudah saya sudah bayar 10 juta itu. Iya. Jadi ceritanya saya beli 2 kali itu data. Baik. Allah barik. Antum ikhlas, semoga di akhirat mendapatkan pahala dari Allah Jalla fi'ala dan juga di dunia mendapatkan imbalan. Yang kedua boleh enggak, Tat? Satu saja, Pak ya. Mohon maaf. Oh iya. Maaf. Barakallahu fikum. Baik, demikian Pak Mister Titarakan. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang lain yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Bustan di Solo. Silakan Pak Bustan. Begini, saya dulu pernah mendengar ceramah Ustadz orang yang bertanya, Ustaz. Dia bertanya begini, dia menabung di bank konvensional. Lalu dia tidak mau mengambil bunganya. Dia tanyakan kepada Ustaz, apakah boleh saya menabung di situ? Jawab Ustaz, tidak boleh. Bagaimana kalau Ustaz menganjurkan bagaimana kalau bunganya itu dihapuskan? Berarti diminta persetujuan orang bank supaya bunga itu dihapuskan. Jawab Ustaz, waktu itu boleh. Jadi kalau menabung di bank konvensional dengan tidak pakai bunga, dengan perjanjian dengan orang bank, kata Ustaz boleh. Emang begitu, boleh Ustaz? Apakah salah dengar saya? Masya Allah, Ustaz, Masya Allah. Saya lupa ini pertanyaan keberapa, tapi Insya Allah betul. Yang tanya kali beliau boleh. Nah, ya. Allah barik fiqah Ustaz. Benar, Pak Ustaz. Itu saja pertanyaannya. Ya? Benar, Pak Ustaz. Satu lagi Ustaz. Dulu saya pernah ikut koperasi Ustaz. Ya. Tapi sudah keluar. Jadi koperasi itu barang-barang koperasi itu masih ada yang tinggal. Berupa kain sarung yang sudah lusuh Ustaz, yang sudah dipakai untuk salat. Apakah sarung-sarung ini boleh saya pakai untuk salat Ustaz? Ini barang siapa Pak Bustan? Apa Ustaz? Barang milik siapa ini? Dulu setiap tahun kan dapat pembagian dari koperasi hadiah bunga. Bunga koperasi itu saya dapatkan bagian kain sarung atau Ustaz. Atau riba koperasi itu dapatnya kain sarung. Jadi kain sarung itu sudah dipakai Ustaz. Sekarang sudah keluar dari koperasi itu, maka boleh kain sarung itu saya pakai Ustaz? Tidak Pak Bustan, karena statusnya adalah harta yang haram. Kecuali Pak Bustan tidak punya kain sarung yang lain. Banyak kan kain sarung Pak Bustan kan? Bagaimana Ustaz? Kecuali Pak Bustan tidak punya kain sarung yang lain, kecuali itu apa boleh buat? Punya sarung banyak punya Ustaz. Alhamdulillah. Maka berikan kain sarung ini kepada fakir miskin. Itu sudah bekas Ustaz. Apa? Sudah bekas sarungnya, sudah bekas. Sudah dekat? Ya. Maksudnya gimana Pak? Ya sarungnya sekarang sudah dipakai, sudah bekas sarungnya, tidak baru lagi. Sudah tidak baru lagi. Apa diberikan kepada fakir miskin atau siapa yang? Nah. Kaum muslimin yang tidak mampu untuk menggunakannya. Demikian Pak. Yang tadi Ustaz, yang pertama tadi memang kurang jelas siapa itu, apa boleh Ustaz yang boleh, saya menabung tanpa bunga itu? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz? Ya. Demikian, jazakallah khair Pak Bustan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak dari pendengar kita dan sebagai penuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kita menggunakan kaidah fikih dalam menjelaskan larangan mengambil harta riba sebagaimana disebutkan man harama ya'tahuhu harama man harama akhadahu harama ya'tahuhu man ma harama akhadahu harama ya'tahuhu. Apa yang haram diambil maka haram untuk diberikan, mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan yang lain. Baik. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Pending dulu bagi Anda yang tadi bertanya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah perdamaian terhadap pertikaian atau persengketaan, terutama dalam masalah hak waris, Ustaz, di mana sebagian menerima dan sebagian tidak menerima, manakah yang lebih kita dahulukan apabila kita memenuhi apa yang mereka inginkan dengan dalih untuk mencari perdamaian dan kemaslahatan di keluarga, apakah ini diperbolehkan? Jazakallah khair. Allah barik fi. Kalau mereka membagi sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, yang Allah jelaskan dalam Quran dengan rinci, yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu hadzil unthain, panjang ayat rinci. Maka para ulama telah menjelaskan tidak satu pun hukum dalam syariat Islam yang dijelaskan dengan rinci sekali dengan nas Quran kecuali waris. Tujuannya, hikmahnya agar tidak terjadi sengketa sesama ahli waris. Ya. Maka saya khawatir ini pembagiannya bukan dengan melalui Quran. Sehingga kalau tidak dengan Quran tentu masing-masing ingin lebih banyak. Tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan bahwasanya untuk anak perempuan setengah, satu orang, padahal news, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Maka kumpulkan mereka, buka Al-Quran surah Al-Maidah Nisa, maaf, surah An-Nisa ayat 11-14, kemudian ayat terakhir dari surah An-Nisa, dua ayat terakhir surah An-Nisa, kemudian bagi secara waris Al-Quran. Allah ibn Fik. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Barakallahu fikum bagi anda yang bertanya. Dan demikian kita akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Apabila ada tanah nganggur kemudian ditanami oleh seseorang yang bukan menjadi, yang bukan pemilik tanah tersebut, lalu kemudian hasilnya tidak diberikan kepada pemilik tanah tapi diambil seluruhnya oleh yang memanfaatkan lahan nganggur tersebut, apakah ini diperbolehkan? Dan apabila ada sebagian tangkai menutupi talang rumah tetangga, Ustaz? Tangkai apa? Mungkin batang pohon, kemudian menutupi rumah tetangga, atapnya. Lalu bagaimana hukumnya, Ustaz? Pertama, tanah yang nganggur, setiap negara memiliki peraturan khusus tentang ini, atau Pemda memiliki peraturan khusus. Maka lihat peraturan Pemda tersebut. Kalau peraturan Pemda membolehkan bahwa tanah kosong atau tanah produktif tapi kosong boleh digunakan, syarat tidak ada masalah. Berarti yang diterapkan kalau masa Umar radhiyallahu anhu atau Rasulullah pernah menerapkan masalah ihya'il mawat, tanah yang dibiarkan, tanah produktif diberikan hak selama 5 tahun. Setelah 5 tahun tidak digunakan, tidak terbaca tertanam, tidak dibangun, maka diambil oleh negara kembali. Pemerintahan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat demikian dan memberikannya kepada orang yang ingin memfungsikannya, memproduktifkannya. Maka kembali kepada peraturan Pemda masing-masing tentang pertanahan seperti ini. Tapi wallahu ta'ala alam, anda tanami di atas dengan tanaman, ya, anda tidak tahu pemiliknya, insyaAllah tidak mengapa. InsyaAllah tidak mengapa. Bila anda tahu bahawa tanah tersebut adalah tanah yang kosong, ramai tidak manfaatkan. Dan tidak ada, dan tidak diketahui pemiliknya, Ustaz. Ya, tay. Kalau diketahui pemiliknya, sudah izin. Ya, tay. Nah, ketika diketahui pemiliknya, maka tidak boleh kita manfaatkan kecuali atas izinnya, Ustaz. Betul. Tay. Tapi bukan tanah kosong lagi, namanya ada pemiliknya. Nah. Kurang-kurangnya kan dia pagar. Seperti kalau umpamanya kita lihat sebagian negara seperti di Arab Saudi, hanya anda sempat umroh. Lihat anda di dalam Mekah ke Madinah, pinggir jalan tersebut kan tanah kosong banyak, gurun. Tapi masih ada kadang yang dipagar dengan kawat kecil-kecil. Atau ada kadang anda lihat ada meteran listrik. Ini kalau meteran listriknya hilang, dia nggak bayar listrik lagi, hilang meteran listriknya, tanahnya ini diambil pemerintah, negara. Atau siaj atau kawat pagar tadi diangkat sendiri atau diambil oleh negara. Pertanyaan kedua apa tadi? Ada batang pohon yang sampai ke rumah tetangga, Ustaz. Iya. Ini dalam seperti ini adalah khusumah. Bagi yang pohon tadi dahannya sampai ke rumah tetangga, semua yang di atas pohon itu buahnya halal buat tetangganya yang di atasnya, yang di bawahnya. Kalau ada buah, kalau mengganggu, ya, hak dia untuk memotongnya, karena adalah hukmu al-hawa tabi'un lil-qarar. Yang di atas itu ikut ke tanah bawah. Bila tanah bawah adalah milik saya, maka udara sampai ke langit itu adalah milik saya. Jadi peraturan internasional mengatakan bahwa pesawat boleh lewat, harusnya pesawat bayar ke saya itu lewat. Itu hukmu al-hawa tabi'un lil-qarar. Sama juga dengan anda sholat. Sholat di atas atap apa lantai dua masjid sama dengan lantai satu. Dan buahnya boleh diambil tanpa seizinnya, Ustaz, ya? Tanpa seizin. Tanpa seizinnya. Kalau berbuah. Demikian bagi bapak yang bertanya terkait dengan permasalahan ini. Barakallahu fikum. Taib, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Faras di Pekanbaru. Bolehkah menebang atau membunuh tanaman yang mengganggu di tepi jalan karena yang punya pohon tidak mau memotongnya, Ustaz? Terkait dengan pembahasan kita juga, bolehkah menebang tanaman yang mengganggu di tepi jalan karena yang punya pohon tidak mau memotongnya, Ustaz? Terima kasih. Mana Pemdanya? Pemda enggak motong juga. Ya akhir, subhanallah. Ya. Agar tidak ribut, seharusnya ini pekerjaan Pemda. Sebagai, kan ada badan pertamanan, setiap Pemda kan punya badan pertamanan. Ya, sahih, sahih. Yang mau perhatikan tadi, mungkin ini di daerah yang jauh dari kota, sehingga pemeliharaan jalan mungkin diserahkan kepada lebih banyak diatur oleh warga. Boleh. Boleh memang mengganggu jalan, boleh. Potong. Apakah dengan syarat tanpa mau menunjukkan pertikaian, sir? Apakah ada syarat seperti itu, sir? Iya. Tetapi dengan syarat memotongnya, siapa yang motong? Iya. Bila menimbulkan pertikaian, maka dikembalikan memotongnya, minta kepada pihak yang berwenang. Atau PRT atau PRW, atau sampaikan kepada pemilik, mohon untuk agar dia yang motongnya. Baik, jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari beberapa pesan singkat yang sama sebelum kami angkat dari telepon, terkait dengan menyimpan dana atau uang di bank konvensional. Saya sudah terlanjur saat dan cukup banyak nilainya, akan tapi bunganya sampai saat ini saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah dengan seperti ini kita diperbolehkan tetap mempertahankan di bank tersebut, atau secara total harus dipindahkan? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Allah barik fiik. Tidak, seperti yang sering saya jelaskan, di bank konvensional kalau Anda membuka rekening, pada saat membuka rekening akan diberikan kepada Anda aplikasi bahwa dan tanda tanganin bahwasanya Anda akan formulir Anda tanda tanganin bahwa Anda akan pernyataan di sana bank akan memberikan bunga sekian persen, 0, sekian persen per tahun kepada pemegang rekening ini, pemilik rekening ini. Lalu Anda tanda tangan, setuju kan ini artinya? Setuju. Bunga yang dimaksud di sini adalah riba. Karena akad yang nabung kepada bank adalah qard, memberikan pinjaman. Ya, bukan wadiah. Bukan titipan. Walaupun nama tabungnya tabungan wadiah. Tapi hakikatnya adalah berikan pinjaman. Maka bila Anda menyetujui akan diberikan pertambahan walaupun 0,00% per tahun, tetap ini adalah Anda menyetujui riba. Maka solusinya Allah Ta'ala alam, sampaikan kepada Anda yang sangat butuh untuk rekening tadi di bank konvensional tadi, maka katakan kepada mereka, tolong coret bahwa saya poin yang menyatakan bahwa saya diberikan bunga tadi. Kalau mereka coret, selesai sudah. Kalau tidak coret, walaupun Anda tidak menggunakan uangnya, tetap akadnya adalah akad riba yang Anda setujui dari awal. Dan Anda berdosa sudah sebelum menerima uang. Taib, jazakumullah khair. Demikian bagi beberapa pendengar dan pemirsa Roja yang bertanya terkait dengan permasalahan ini. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan. 021-823-6543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Umur Fahri. Umur Fahri? Ya. Di mana? Di siang sana. Silakan. Kurang jelas suaranya. Baik, Umur Fahri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini Ustaz. Kurang jelas suaranya Umur Fahri. Ya. Begini Ustaz, suami saya kan menolong orang, bukan menolong, saya ngasih info. Jadi ada orang yang minta cari keagenan gitu. Dia bekerja di suami saya bekerja di perkapalan, Ustaz. Perkapalan, perkapalan umum. Iya. Terus ada temannya yang minta tolong mencari keagenan di daerah lain. Nah, suami saya menginfokan ke orang tersebut. Nah, terus akhirnya mereka kerjasama, mungkin Ustaz berhasil ya. Nah, terus orang yang diinfokan ini meminta nomor rekening gitu, Ustaz, ke suami saya. Tapi suami saya nggak mau ngasih karena dia berpikir itu kan hanya sekedar kenapa orang yang merasa mungkin ditolong karena dikasih keagenan ini, Ustaz, meminta nomor rekening suami saya gitu. Sebentar, Bu. Iya, terus iya. Suami saya nggak mau ngasih karena sekedar info doang kok, nggak ini ya, mungkin karena dia minta nomor rekening mungkin ada maksudnya kali, Ustaz, ya. Nah, suami saya nggak mau ngasih. Nah, sikap suami saya ini salah nggak, Ustaz? Sebentar, suami ibu agen. Enggak, dia apa sih, karyawan gitu. Karyawan di perusahaan? Perusahaan atau di pemerintahan? Di itu, swasta, perkapalan. Perkapalan, swasta. Iya. Terus? Jadi ada temennya yang minta tolong cari keagenan di daerah lain gitu, Ustaz. Tolong carikan agen buat saya. Teman ini ngasih uang atau tidak ke suami ibu? Belum. Tapi ada perjanjian, kalau dapat nanti kan dapat fee, ya? Enggak ada perjanjian apa-apa, Ustaz. Kalau enggak ada apa-apa, halal suami ibu terima dari orang yang menjadi agen tadi. Oh gitu. Iya. Jadi dia bilang dia memaksa minta nomor gitu, tapi sesama saya bilang nggak usah lah karena kan sekedar info aja. Halal, halal. Kalau kecuali pihak yang menunjuk untuk jadi keagenan, cari keagenan tadi dia menggaji. Enggak sih, enggak. Cuman dia cuma mungkin sekedar terima, kayaknya sih sekedar terima kasih Ustaz. Jadi enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, diterima. Wabillahi taufik. Oh, terus Ustaz, maaf yang kedua. Boleh Ustaz? Baik, satu saja Umu ya. Mohon maaf ada banyak yang ingin bertanya. Oh iya. Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Aceh, Pak. Dari Aceh. Silakan, Umu. Ini saya ada kawan teman, dia minta modal dengan perjanjian nanti bagi hasil. Setelah dibagi, rupanya dia berbohong gitu. Gali lubang. Ini bagaimana modal ini? Modal saya tadi saya minta. Apakah halal nih, Ustaz? Ulangi, Bu. Diulangi, Umu, pelan-pelan. Ini, umpamanya gini, Ustaz. Teman minta modal sama saya. Hai. Bu, saya ingin modal, gitu kata dia, ya. Terus? Ya, dengan perjanjian, bagi hasil. Bagi hasil, gitu. Nanti insya Allah bagi hasil, terus? Saya selidiki, rupanya dia bohong, gali lubang rupanya dia. Maksud gali lubang itu maksudnya apa? Dia bayar utang rupanya, Pak. Oh, tak, nah, terus? Jadi saya minta modalnya, Ustaz. Ibu sudah serahkan? Udah. Terus? Dia setelah saya ketahui beberapa hari, rupanya dia gali lubang untuk lubang. Ya. Jadi saya minta modalnya itu kembali, Ustaz. Ya, nggak jadi berdagang. Apakah nanti sikap saya, Ustaz? Betul, nggak ada masalah, Ibu. Karena akad mudharabah, pemodalan tersebut tidak mengikat, tidak lazim, maka boleh bagi sahibul mal untuk membatalkan akad kapan saja. Dalam kasus ini, ibu ini membatalkan akadnya dengan si amil pekerja tadi untuk meneruskan mudharabah, maka boleh. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khair. Demikian ibu yang ada di Aceh, apa yang ibu lakukan dibenarkan dan diperbolehkan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Pak Hidayat di Bogor, Pak. Baik, silakan Pak Hidayat. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hidayat. Ini saya mau tanya. Saya mau nyalurkan zakat mal karena saya sudah sampai nisab dan haul, tapi saya bingung mau menyalurkannya kemana gitu. Masya Allah, Pak Hidayat. Baik, itu saja Pak. Pak Hidayat, iya. Sebentar. Iya, iya. Pak Hidayat tidak punya keluarga kerabat yang di bawah rata-rata kehidupannya, tidak cukup biaya hidupnya? Mungkin ada, tapi saya belum telusuri itu. Kalau ada kerabat, sebaiknya kepada kerabat. Laqrabuna ula bil ma'ruf. Kalau tidak, kepada tetangga terdekat. Oh iya. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Iya, sebentar Pak Hidayat. Iya. Kalau saya boleh tahu nilainya berapa, biar maksud saya. Nilainya kira-kira 40 jutaan. Kalau 40 juta, Pak Hidayat terserah. Dalam hal ini ingin memberikan kepada salah seorang atau ingin dibagi sebanyak orang. Kalau ingin dibagi kepada salah seorang, ya. Karena kalau 40 juta kan bisa jadikan modal, semoga tahun depannya dia tidak menjadi orang yang miskin lagi. Bisa jadikan modal, bisa jadikan usaha, ya. Minimal kalau dia punya ini SIM, saya dibelikan ojek 4 sama dia. Satu dia ojekkan, satu tiga lagi disewakan ke yang lain. Ya. Maka terserah bagaimana Bapak menyerahkannya kepada orang-orang tersebut. Sebaiknya jangan diserahkan dalam bentuk beras, dalam bentuk ini jangan. Ya. Berupa uang Ustaz, ya? Sebaiknya berupa uang. Kalau khawatir maka panggil umpamanya fakir miskin tersebut, ya. Baik tetangga ataupun kerabat, Anda butuh usaha apa sekarang? Lagi menjalani usaha apa? Oh, saya ngojek, Pak. Ojek udah milik sendiri. Udah, Pak. umpamanya, kekurangan apa? Ya kekurangan cuma satu si ojeknya, kalau dua saya bisa satu saya sewain kurang, saya buat saya biar menutupi biaya hidup saya. Sekarang masih kurang biaya hidup karena saya punya anak lima umpamanya. Nah, maka dalam hal seperti ini tidak masalah dia Anda belikan motor untuk ojek satu lagi. Masya Allah. Eh. Demikian Pak Hidayat. Iya baik Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Hidayat. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Darno. Di mana Pak Darno? Pak Darno. Di mana Pak Darno? Di ini Malakasari, Jakarta Timur. Baik. Mohon maaf Pak Danar, sebelumnya dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya. Ya, ada feedback supaya lebih jelas suaranya, dikecilkan dulu ya. Pak. Baik, silakan pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nah. Mau nanya, kalau umpama kita minjem duit, terus ntar kita lebihin, bisa? Enggak Pak Ustadz? Di awal ada persyaratan melebihkan dari pihak pemberi pinjaman? Ya, kita minjem dari kawan. Dia tidak minta lebih dari awal kan ya? Tidak. Boleh. Kalau tidak disyaratkan oleh dia, Anda berikan lebih boleh. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Allah berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Ya. Dan hadis Jabir dalam ini jelas bahwa Rasulullah SAW membayarnya dengan lebih. Tapi tidak ada persyaratan dari awal. Kalau ada persyaratan dari awal, maka kelebihan tadi adalah riba walaupun sedikit. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat pendengar dan pemirsa Raja TV. Pendengar kita bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual kotoran kotoran ternak yang dipergunakan untuk pupuk tanaman, Ustaz? Boleh. Baik. Ya. Baik. Kecuali dalam mazhab Syafi'i memang mengatakan tidak boleh. Ya, karena mereka mengatakan itu adalah najis. Jual beli najis tidak boleh. Jumhur para ulama mazhab Hanabilah dan mazhab Maliki ya, mengatakan bahwa kotoran hewan ternak bukan najis. Bukan najis. Ya. Dan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam Qasuraniyin, kelompok orang dari Bani Urayna datang masuk Islam dan mereka ternyata terkena penyakit wabah yang ada di penyakit Madinah. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk datang ke peternakan harta zakat, harta dikumpulkan dari zakat, dan menyuruh mereka untuk minum air kencing unta. Mereka minum air kencing unta dan sehat, alhamdulillah. Setelah sehat ternyata unta-unta zakat tersebut karena cuma penjaganya satu orang, penjaga dibunuhnya dan unta ini bawa pulang ke kampungnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengejarnya dan memotong tangan kanan dan kirinya dan membutakan matanya sehingga mereka mati di padang pasir tersebut. Dan ini boleh karena Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ayuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim arjuluhum min khilaf. Orang yang melakukan kerusakan, ini kerusakan. Ya. Sebagaimana dia membunuh penjaga tadi, mereka melakukan hal yang sama dan dibunuh juga. Kotoran hewan yang dagingnya dimakan dan hewan ternak, tidak najis dan boleh diperjualbelikan. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Demikian bagi Anda yang mendengar yang bertanya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kita membeli suatu barang akan tetapi nilai kembalian yang di yang seharusnya dikembalikan lalu kemudian tidak dikembalikan secara penuh, Ustaz, dan kemudian dengan alasan tidak ada kembalian, tidak ada recehan, dan penjualnya mengatakan boleh saya infakkan ke tempat yang lain gitu. Baik, demikian pernyataannya, Ustaz. Terus pembeli mengatakan boleh atau tidak? Pembeli mau tidak mau kemudian mengatakan mau tidak ya, mau. Nah, apa yang dikatakan dia? Silakan. Iya, silakan. Ya sudah, berarti mengizinkan ya, akhi. Maka Allah Taala alam memang aneh. Anda lihat harga ada pecahannya, padahal tidak ada pecahan itu akan diserahkan. Umumnya harga 1.350 rupiah. Nah. Masih adakah angka 50 rupiah? Nah. Tidak ada. Maka Allah Ta'ala termasuk kezaliman. Harusnya pihak berwenang mewajibkan bahwa tidak boleh ada angka yang tidak ada pecahannya. 100 rupiah masih ada kan ya? Nah, pas 100 rupiah boleh. Baik. Sekumulah khair, kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ada suatu perkumpulan ibu-ibu di tempat saya. Dalam perkumpulan tersebut dibentuk uang kas dengan memungut 10 ribu per orang, dan terkumpulah 400 ribu Ustaz. Kemudian uang tersebut dipinjamkan ke anggota 100 ribu per bulan dengan pengembaliannya 110 ribu. Yang 10 ribu sebagai penambahan uang kas yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, Ustaz. Apakah ini juga termasuk bagian dari riba? Iya, okay. Ini riba, jelas. Allah Ta'ala. Baik, demikian ibu, ini termasuk bagian dari riba, maka jangan ditambahkan saja, dihilangkan 10 ribunya. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Mbak Ola di Bekasi. Silakan. Saya mempunyai sebidang tanah. Saya ingin membangun rumah tersebut sekaligus tempat ngaji, tempat. Kurang jelas ibu. Halo. Halo. Iya, silakan dikeraskan suaranya, Bu. Saya mempunyai sebidang tanah. Iya. Saya ingin membangun rumah sekaligus tempat pengajian, belajar dan lain sebagainya. Iya. Tapi saya tidak mempunyai dana tersebut. Saya tapi saya tidak punya dana. Punya dana. Ya, masya Allah. Tanahnya masih ada. Tapi rumah yang saya tempati ini, saya mau dijual untuk membangun tersebut. Tapi lama waktunya kan itu. Kalau berurusan dengan bank, saya takut maksudnya kena riba gitu. Ya, apa kalau misalnya saya mengajukan permohonan ke bank itu? Bentuknya seperti apa kalau misalnya harus saya mengajukan permohonan ke bank? Jangan ajukan permohonan ke bank, Ibu. Akadnya akan riba. Walaupun ke bank syariah. Oh, seperti itu. Baik. Bersabarlah, ajukan kepada Allah di tengah malam. Per 3 malam terakhir, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Wabillahi taufik. Baik. Ya, jazakallah khair, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan kemudahan atas apa yang ingin ibu laksanakan. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dari Firliana di situ Bondo. Baik, ibu Firliana, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ini saya mau tanya, kan ada orang pinjam uang pada ana 500 ribu. Nitip. Ya. Tolong pegangin gitu maksudnya. Iya, minjem biasa. Meminjamkan. Iya, ana tuh meminjamkan pada dia. Terus dia ngasih makanan sama ana seperti mie instan gitu. Sebelumnya pernah ada yang ngasih makanan itu, mie instan itu? Uang dikasih sama ana tuh, terus dia ngasih hadiah makanan sama ana. Sebelum ibu memberikan pinjaman kepada dia, pernah dia ngasih mie? Tidak. Enggak, jangan terima mie-nya. Ini mie riba ini. Iya. Oh, berarti enggak boleh Ustaz ya? Tidak boleh, Ibu. Rasulullah SAW mengatakan. Illa ajri. Terus gimana, ini kan sudah ini. Sudah dimakan mie-nya? Iya. Berikan lagi kepada dia mie itu. Ya? Berikan beli mie baru, berikan kepada dia kembali. Oh gitu. Kalau dia tidak mau? Kalau enggak mau, berikan kepada fakir miskin. Kalau dia tidak mau? Oh iya. Demikian Ibu Firliana. Iya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bisa masuk ini. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, semoga sehat selalu Ustaz dengan Ustaz lain dan kru Roja. Amin. Segala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali, masih ada beberapa waktu. Ini penting masalah Firliana tadi. Sering terjadi. Ketika Anda berikan pinjaman, menerima pinjaman mungkin ngajak makan, berikan sesuatu walaupun kecil, walaupun mungkin teh. Siap. Lihat sebelumnya ini. Kalau dia mamanya kada bertamu ke rumah dia tetap diberikan teh juga, mie juga, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak pernah, air putih pun enggak pernah. Tapi kalau dia minjam, ya sekarang ya sampai sering saya jelaskan masalah. Dia memberikan pinjam kepada seseorang, lalu hujan dan dia berteduh di atap, di bawah atap rumah orang yang diberikannya pinjaman ini. Ingat dia bahwa ini adalah manfaat dari pinjamannya. Kalau bukan pinjam, enggak berani dia berteduh di sini. Berikan pinjaman, maka dia pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Karena hadis Rasulullah SAW, "Idza aqrada ahadukum qardan fa uhdiya ilayhi hamala fi dabatihi fala yaqbalha wala yakfa illa ajri bainahu wa bainahu qabla dhalik." Itu kan Abu Daud. Bahwasanya bila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu yang menerima pinjaman ini memberikan hadiah, atau dia mengatakan, "Yaudah, naiki tunggangan saya." Kata Rasulullah SAW, jangan terima hadiahnya, jangan naiki tunggangannya, kecuali hadiah dan tunggangan ini sebelumnya sudah biasa mereka lakukan. Ya, artinya sebelum pinjaman ini biasa berikan instan, berikan minuman teh biasa. Traktir, nah, traktir ini boleh. Tapi kalau karena sebelum itu tidak pernah dan minjam baru beri demikian, walaupun maksud dia mengatakan ikhlas demi Allah, saya ikhlas, tidak ada hubungan dengan pinjaman, walaupun dia mengatakan demikian. Karena hadis Rasulullah SAW tadi mutlak, dan mutlak yuhmalu ala talaqi. Baik. Masya Allah, setai. Jazakumullah khasat, barakallah fiqh, dan Ibu Filiana. Masih ada berapa waktu, kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Aisyah di Jati Asih nih. Ummu Aisyah di Jati Asih. Iya. Silakan Ummu Aisyah. Saya mau tanya, saya tuh punya anak tiri 3, tapi sudah rumah tangga sih dari sebelumnya saya dapat sama bapaknya. Nah, saya rumah tangga sama bapaknya itu punya anak 1. Terus saya punya rumah nih dari hasil rumah tangga sama bapaknya ini. Nah, itu bapaknya sekarang udah meninggal, sudah tidak ada. Nah, ini rumah ini anak tiri itu berhak enggak ya, Ustaz? Sudah dibagi warisnya, Bu? Belum? Belum. Ini rumah suami berapa? Rumahnya hasil saya berdua, usaha bareng berdua. Sebentar, Ibu. Ya. Berapa persen kira-kira hasil dari suami untuk rumah tadi? Saya berjualan berdua, Ustaz. Berdagang nasi gitu tadinya berdua, jadi rumah tangga itu benar-benar dia nggak bawa apa-apa, saya nggak apa-apa. Baik, artinya bisa dikatakan 50-50 gitu, Ibu. Oh ya. Kalau dikatakan 50-50 ya, maka 50 dari nilai rumah tadi harus dibagi sebagai waris. Anak tiri, Pak. Anak tiri dapat, Ustaz. Kan ya 50%-nya dapat. Kan rumah itu setengah hasil ibu, setengah hasil suami, jelas. Yang setengah hasil suami ini, suami kan wafat, ini dibagi waris. Oh gitu. Yang anak dari suami tadi, anak dari ibu berarti kan ya? Nah, mendapat warisan setelah ibu dapat lagi dari hak suami tadi 1/8. Dari hak suami saya dapat 1/8. 7/8-nya dibagi anak laki-laki dan perempuan. Yang dari ibu tadi anak perempuan kan ya? Ya, anak saya perempuan, anak yang... Ya, dibagi, anaknya berarti 4 kan ya? 3 laki-laki, 1 perempuan. Anak yang anak tiri, laki-laki 2, perempuan 1. Oh ya, berarti dibagi 2, ditambah 4, dibagi 6. Sisanya dibagi 6, laki-laki dapat 2/6, perempuan dapat 1/6. Jelas, Ibu. Jadi pertama dibagi 1/8 dulu yang hak bapak ya. Anak saya, Ustaz, anak yang ini yang sama bapaknya. Dapat juga 1/6. Dari hak bapak, bukan dari hak ibu. Iya. Itu dari bapak. Setengah kalau rumah tadi. Hak, jadi kalau hak saya mutlak 50% gitu. 50% mutlak hak ibu. Oh iya. 50% lagi dibagi waris seperti tadi. 1/4 itu sama anak saya. Iya, sama anak ibu. Oh iya. Ya. Gitu ya. Syukran Ustaz. Taufik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik barakallah. Dengan siapa di mana? Ya. Agus di Tebet. Pak Agus, silakan. Iya. Mohon penjelasan mengenai tadi bank syariah tadi yang apa, kalau saya tidak salah dengar tersampaikan termasuk riba juga, padahal setahu saya untuk bank syariah itu ada semacam apa perhitungannya menggunakan bagi hasil gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, Pak Agus. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut Pak Agus ada bagi hasilnya. Betul, ada bagi hasilnya. Tapi menurut Pak Ustaz ada ribanya. Betul juga ada ribanya. Cuman dari sudut mana kita melihatnya dan kemampuan kita untuk menentukan ada riba atau tidaknya. Dan ini mungkin sering saya jelaskan dalam halaqah-halaqah pertemuan, baik di Radio Roja, TV Roja maupun langsung, maupun melalui buku Harta Haram. Ada beberapa akad dan lembaga keuangan syariah yang mesti harus diperbaiki kembali karena mengandung unsur riba. Ya, saya kira terlalu panjang kalau kita bahas kali ya. Arti tidak murni 100%, ada beberapa hal yang sebenarnya. Ada beberapa hal untuk diperbaiki. Nah, gitu. Baik. Dan ini sudah saya sampaikan langsung juga masukan kepada Dewan Syariah Nasional yang sebagai pembuat acuan peraturan-peraturan dari lembaga keuangan syariah tersebut. Baik, Ustaz. Demikian Bapak Bagus, jazakallahu khair. Dan untuk tambahan informasi mungkin Bapak bisa melihat dalam buku yang ditulis Ustaz, Harta Haram, ya, dan halaqah-halaqah atau kajian-kajian rekaman yang beliau sampaikan. Demikian barakallahu fikum. Satu pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya silakan di kesempatan terakhir, mungkin di kesempatan pagi ini kita berikan. Baik, halo. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan sama Allah di situ. Di mana, Pak? Di Cibitung. Baik, silakan. Ya, barakallahu fiik ya, Ustaz. Allah barik, Pak. Saya ingin bertanya tentang pembagian warisan. Kurang jelas, Pak. Mohon maaf, mungkin sedikit bergeser untuk mendapat sinyal yang baik, Pak. Maaf. Saya ingin bertanya tentang pembagian warisan. Pas. Enggak jelas. Khawatir nanti jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya, Pak. Baik, halo. Mungkin sinyalnya agak kurang jelas, Pak. Diulangi kembali perlahan. Saya ingin bertanya tentang pembagian warisan. Tentang warisan gimana, Pak? Iya. Satu keluarga, ibu ada keluarga. Iya. Dengan 5 anak. Halo, mohon maaf, Pak, kurang jelas ya. Mohon maaf. Berikan saya telepon saya nanti, nomor handphone saya ke Bapak. Baik. Itu langsung. Ya, mungkin Bapak nanti bisa hubungi Ustaz Erwan secara langsung via telepon. Nanti bisa menghubungi layanan informasi Radio Roja untuk mendapatkan nomor beliau. Karena pembagian warisan perlu jelas sekali saja, iya. Supaya tidak keliru. Khawatir ada tidak jelas dalam penyampaian suaranya, menzalimi yang lain. Baik, demikian Pak, mohon maaf ya. Kita berikan satu kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja. Silakan di layanan telepon 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Nadi di Jakarta Barat, Pak. Dengan? Nadi. Nadi di Jakarta Barat. Silakan, Pak. Saya mau nanya masalah tentang salat tarawih. Halo. Tentang salat tarawih. Maaf, Pak Nadi. Ini khusus tentang fikih amalat. Oh, ya sudah, makasih, Pak. Baik. Nah, masyaallah. Cukup silakan. Cukup saja, silakan, Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk selalu berhati-hati dalam mencari harta dan dalam mempersorufkan harta, sehingga kita selamat dari pertanyaan dua hal ini nanti ketika bertemu dengan Allah. Wabillahi taufiq.